إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.

sembelih enggak? Sering enggak untuk dilaksanakan sendiri? Makanya pada ayat 102 daripada surah Al-Taubah dikatakan falamma aslama wa sallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah pasrah dan Nabi Ibrahim sudah membaringkan Nabi Ismail sallahu lil jabin, artinya dibaringkan dalam keadaan tengkuknya belakangnya menghadap kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak tega kalau melihat muka saling bertatapan kemudian menyembelih anaknya. Dihadapkan membelakang. Ketika keduanya sudah pasrah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim sudah menggerakkan golok yang digunakan untuk memenggal menyembelih Nabi Ismail, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada penghalang besi timah yang menghalangi sehingga tidak putus leher Nabi Ismail pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa badainahu bi dzabhin 'adzim. Kami ganti dia dengan sembelihan yang besar. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kambing itu kambing dari surga yang sudah dipelihara di surga selama 40 tahun lamanya. Maka kemudian kambing itulah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Demikianlah seorang ayah yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keturunan yang baik. Nabi Ismail banyak ujian dalam Al-Qur'an Karim. Wasul fil kitab Ismail innahu kana sariqal wahdi wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati wal zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya. Sebutlah, ingatlah dalam kitab Nabi Ismail, sungguhnya dia adalah orang yang senantiasa jujur terhadap janji-janjinya, dan dia seorang rasul dan seorang nabi. Dia senantiasa memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah salat, dan dia orang yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kabar bahwa bapaknya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih dirinya, apa yang dia katakan? Ya abati wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syaitan pun menggoda. Bahkan disebut Ibnu Katsir rahimahullah taala menggoda istri dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mau membawa pergi Nabi Ismail untuk disembelih dengan dikatakan ada suatu keperluan yang ingin kita lakukan. Nah, pamitannya demikian. Maka setan pun mendatangi istri Nabi Ibrahim. Hajat Ummu Ismail. Kemana Ibrahim dan anakmu? Dia pergi untuk satu hajat. Setan pun memberitahukan, dia bukan pergi untuk melaksanakan suatu hajat, tapi ingin menyembelih anaknya. Tapi istrinya pun sadar. Dia bertanya, kenapa dia mau menyembelih anaknya? Karena dia mengaku dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya pun mengatakan, kalau memang itu perintah dari Allah, itu adalah hal yang baik. Datang pula kita kepada Nabi Ismail. Kamu mau pergi ke mana? Saya mau pergi bersama ayahku kepada satu hari atau kedua kebutuhan. Ketahuilah kata setan, kamu mau disembelih. Kenapa saya mau disembelih? Nabi Ismail pun bertanya. Karena katanya itu adalah perintah dari Allah. Kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, adalah satu hal yang baik. Demikian, semuanya dikembalikan. Ketika sudah merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya batal. Falamma aslama wa sallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah pasrah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa yang beliau berdua laksanakan menjadi sunnah yang sampai hari ini senantiasa dilaksanakan dan ditiru oleh kaum muslimin, mulai dari melempar setan, melempar jumroh, menyembelih dan lain-lainnya dari sunnah-sunnah Nabi Ibrahim. Karena seorang ayah yang taat tunduk patuh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, Ismail sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka jemaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita teladani. Kita jamkan makna berkurban pada diri kita dengan kita ajak diri kita untuk senantiasa mengikuti sifat-sifat Nabi Ibrahim, sifat-sifat Nabi Ismail yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa rafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا wa bil